Tidak cukup masuk surga itu dengan hanya bekal iman, ya, tapi juga mesti disandingkan dan dibuktikan dengan amal soleh. Karena itu dalam Al-Quran kalimat-kalimat iman itu seringkali disandingkan dengan amal soleh. Kita buat misalnya, beri contoh yang umum, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Jadi tidak cukup iman saja, mesti ada amal soleh. Kemudian dibuat rincian oleh Quran, ya, bisa bentuknya ibadah ritual, salat, ya. Al-Baqarah ayat 3 dimulai alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalah, ya. Jadi orang-orang yang sudah beriman dituntut pembuktiannya dengan amal saleh, itu bekal jadi ke surga nanti. Ada salat, ada puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ya. Ada lagi yang sifatnya amal-amal yang tidak terkait dengan ritual. Amal-amal sosial. Amal-amal hubungan dengan makhluk. Misal, kita lihat menepati janji, itu bagian dari amal saleh. Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang punya iman, aufu bil 'uqud, tepati janji bila punya perjanjian, ya. Banyak hal tercantum di Quran yang meminta kita untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal saleh, karena itu bekal ke surga. Karena itu kalimat surga pertama di Quran ketika disampaikan oleh Allah itu langsung disandingkan iman dengan amal saleh. Perhatikan kalimatnya, Al-Baqarah ayat 25 misalnya, ya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman saja tidak cukup, mesti ada amal soleh. Baru أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Bagi mereka disediakan, Masya Allah, surga-surga yang sangat indah, sangat beraneka ragam, Masya Allah. Ya. Nah sekarang kita kekurangan amal soleh, ya. Umumnya orang Islam imannya sudah bagus, ya, tapi amal solehnya tidak maksimal, ya. Atau yang kedua, keliru memahami amal soleh. Ada yang memahami bagian pertama saja, solatnya bagus, ke masjidnya rajin, tapi begitu bangkit menghambat orang untuk jalan misalnya, ya. Itu amal soleh yang keduanya tidak tepat, ya. Atau ada orang misalnya puasanya rajin, ada kata Nabi disebutkan rajin puasanya, sholatnya rajin, zakatnya tidak tertunda, tapi juga mohon maaf, lisannya tajam pada orang lain, senang mencela orang, sering berselisih, kadang-kadang melukai orang, mengambil harta orang lain tanpa hak, ada yang demikian, ya. Dan itu disebutkan oleh Nabi, ada sebagian di antara mereka bahkan yang masuk neraka padahal saat di dunia rajin sholat, rajin puasa, zakat tidak tertinggal. Bapak Ibu bisa temukan keterangan ini misal di hadis riwayat Muslim nomor hadis 6525, ya, nomor hadis 6525 dari Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya, kita sambil antarkan nanti. Atadruna al-muflis, satu kali Nabi sedang mengajar seperti ini, ya, tiba-tiba beliau bertanya, atadruna al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina ma nabil hamalahu wa labata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami orang yang sudah tidak punya uang spesial pun, tak ada aset sedikit pun. Logis ya, uang tidak punya, aset tidak ada. Tapi oleh Nabi diluruskan, al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang bangkrut dari umatku itu. Perhatikan redaksinya, Nabi tidak menyebut umatnya Musa, umatnya Isa, tapi umatku. Jadi nanti ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi disebut oleh Rasulullah bangkrut di akhirat nanti, bermasalah. Yati yawmal qiyamati bi sholatin, datang di hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak ditunaikan. Masyaallah, jagakan sholat fardhu ya, sunnahnya banyak lakukan. Wa siyamin, puasanya rajin, Senin Kamisnya, ayyamid dunya, ya. Wa zakatin, zakatnya tidak tertunda. Wa yati qad syadama hadza, cuma sayang seringkali mencela sia. Wa qad fa hadza madudu sibi. Wa akala mala hadza, ada yang mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Masya Allah, ambil harta orang, ambil macam-macam, ya, curang dalam bisnis dan sebagainya. Misal, وَضَرَبَ هَذَا, ada yang suka berselisih sampai kontak fisik, ya. Yang terakhir, ini yang unik ini, وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, bahkan ada di antaranya yang menumpahkan darah tapi menyebutkan nama Allah di situ. Tembak orang, Allahu Akbar, bom orang, Allahu Akbar, misal, dan tidak dibenarkan. Perhatikan ilustrasi Nabi, فَتُؤْخَذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ. Kalau ada orang rajin sholat saat bersamaan juga mencela orang misal, maka pahala sholatnya langsung diberikan pada yang dicela. Itu transfer otomatis itu. Maka Bapak Ibu jangan marah kalau dicela orang. Insyaallah. Kata Quran Ali Imran 134. Kalau sanggup wal ghafidina wa ghaidha. Maafkan saja, itu sedang mentransfer pahala gratis itu. Insyaallah. Ada ulama dicela oleh orang, ulamanya senang, Pak pulang ke rumah Pak bawa hadiah. Dikasihkan pada orang yang dicela itu. Orang ini bingung sampai marah lagi, kenapa Anda berikan saya ini? Mengejek saya katanya. Kata ulama ini, saya berterima kasih pada Anda karena Anda telah memberikan pada saya apa yang tidak bisa saya raih dan saya beli dengan uang. Diterangkanlah hadis tadi, nangis orang tadi. Sayang, jadi ada orang salat keluar celah orang lain, itu sedang mentransfer pahalanya gratis. Insyaallah. Wa hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Demikian seterusnya. Nah, fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, tersisa keburukannya. Ada orang puasa saat yang bersamaan misalnya, keluar saat puasa dia berdusta pada orang atau menghina orang misal, Masya Allah, itu langsung berpindah pahalanya. Kalau sudah habis pahalanya, tersisa keburukan satu misalnya, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu, dicela, dihina dan sebagainya, diambil dosanya, ditimpakan pada orang tadi. Faturiha finnar, maka ketika habis bekalnya, tersisa keburukannya, dilemparkanlah dia ke neraka. Maka bertakwalah kepada Allah, coba lihat lagi, jangan-jangan sampai dengan duha ini kita merasa sudah baik ibadah ritualnya, rajin sholatnya, tapi bermasalah dengan hubungan sekitar kita. Coba dicek ya. Atau sebaliknya yang paling bahaya, pada orang baik, rajin bantu orang, rajin tolong, sikapnya baik, tapi tak pernah ibadah, itu yang celaka. Ya, itu yang celaka.